السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapuskan dosa-dosa. Qala al-musannif rahimahullahu taala, babu bayani fadli tauhid ila akhirih. Bab khabaru mubtada'in mahdhuf. Kama qulna fil bab alladhi qablah. Sebagaimana kita sudah ucapkan di bab yang sebelumnya, kalau ada kalimat babu kada, maka itu adalah khabar dari mubtada yang mahdhuf, yang takdirnya adalah hadza. Hadza babu bayani fadli tauhid. Setiap kalimat bab maknanya hadza babu kada, hadza babu kada. Maka secara i'rab dia adalah khabarun limubtada'in mahdhuf, taqdiruhu hadha. Qultu, saya katakan, berarti yang awal dari Syekh Sulaiman, yang qultu dari siapa? Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh. Qultu wa yajuzu an yakuna mubtada, boleh pula dia yang mubtada, khabarnya yang mahdhuf, takdirnya sama. Babu bayani fadli tauhid wa man yukaffiru min adz-dzunub hadza. Babu kada hadza. Bab ini adalah ini. Naam. Al-ma'na sawa. Ala taqdir al-awwal aw al-thani. Al-ma'na wahid. Wa ma huruf ma yajuzu an takuna mausulah, bisa maknya adalah ma mausulah yang berarti bermakna alladhi. Wal aid mahdhuf, aidnya mahdhuf. Ay wa bayanul ladhi yukaffiruhu min adz-dzunub. Kalau maknya ma mausulah, maka seakan-akan berkata hadza bayanu, hadza babu bayani fadli tauhid wa bayan alladhi yukaffiruhu min adz-dzunub. Wa bayanu alladhi yukaffiruhu, dhamirhu sebagai aid. Aid itu adalah dhamir yang kembali kepada mausul. Dan apa yang dihapuskan olehnya dari dosa-dosa. Baik. Wa yajuzu an takuna masdariyah. Boleh pula masdariyah. Apa masdariyah? Kalau ma masdariyah berarti sama seperti an al-masdariyah fungsinya. Sama, yaitu menjadikan fi'il mudhari' setelahnya menjadi masdar. Berarti kalau kita anggap bahwa maknya adalah masdariyah, ait wa takfirihim ad-dunub. Sahih? Takfirihi apa takfiruhu? Karena dia ma'tufin, ma'tufun ala majrurin majrur. Babu bayani fadli tauhid wa takfirihi aw takfirihi minad dunub, dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Wa ma yukafiruhu minad dunub. Enggak ada. Wa ma yukaffir minad dunub. Pembahasan di sini. Wa ma yukaffir, ini ma apa? Bisa dua macam. Bisa ma masdariyah. Bisa ma mausuliyah. Baik. Kalau maknya mausul, makna bermakna alladhi, maka bermakna alladhi. Kalau maknya masdariyah, bermakna atau seakan-akan seperti an fungsinya. Kalau alladhi, tentunya harus ada a'id sebagaimana kalian pelajari dalam nahwu. Mana a'idnya? Wa ma yukaffir min adzunub. Wa walladhi yukaffiru min adzunub. Kok enggak ada a'idnya? Ada, terpahami walaupun tidak tersebut. Tersirat walaupun tidak tersurat. Seakan-akan di sini ada wa ma yukaffiruhu min adzunub. Artinya walladhi yukaffiruhu min adzunub, keutamaan tauhid, dan yang menghapuskannya dari dosa-dosa. Menghapuskannya dari dosa-dosa. Baik. Adapun kalau masdariyah, maka membentuk fi'il mudhari' yukaffir, yukaffiru menjadi masdar, menjadi takfir. Wa takfiruhu min adzunub. Baik. Apakah ada perbedaan antara keduanya secara makna? Saya bacakan dalam bahasa Indonesia yang pertama dan yang kedua. Yang pertama bab keutamaan tauhid dan yang menghapuskannya terhadap dosa. Yang kedua bab keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa. Naam. Ma fi farq fil ma'na. Kilahuma wahid walhamdulillah. Walakin as-sani adhhar. Tapi sepertinya yang kedua lebih zahir. Naam. Wa takfiruhu dzunub, dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala Allah taala alladziina aamanu wa lam yalbisu iimanahum bidhulmin ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun. Berkata musannif rahimahullahu taala wa qaulillah. Kenapa qaulillah majrur? Qauli enggak qaulu. Naam. Masih atafun ala bayani. Babu bayani wa naam hakadha. Babu bayani fadli tauhid wa bayani qawlihi ta'ala atau wa qawlillahi ta'ala, dan bab tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kebohiman. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dua perkara. Pertama al-amn. Yang kedua al-ihtida. Al-amn wal ihtida liman lam yalbisu imanahum bidzulmin, bagi mereka-mereka yang tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman. Berarti syaratnya beriman pada Allah dan tidak dicampuri kedzaliman sama sekali. Ini syarat yang berat. Tidak boleh dicampuri kedzaliman sama sekali. Berkata Ibnu Jarir rahimahullah, haddatsani al-musanna wasaqa bi sanadihi An Rabi ibn Anas qala al-iman al-ikhlasu lillahi wahdah. Berkata Ibn Jirir menyampaikan kepada ku al-Muthanna menyebutkan sanadnya dari Rabi ibn Anas. Dia berkata al-iman al-ikhlasu lillahi wahdah. Yang namanya iman adalah keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Iman adalah keikhlasan, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Ibn Jarir menukil ucapan Muthanna sampai kepada Rabi Ibn Anas. Wa qala Ibn Kathir tentang ayat ini, haula'il ladina akhlasu al-ibadata lillahi wahdah wa lam yushriku bihi syai'an humul aminuna yawmal qiyamah al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Kata Ibnu Katsir tentang ayat ini, mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah sendirinya dan tidak mencampurinya dengan sesuatu apapun. Humul aminuna yaumul qiyamah, mereka akan aman nanti yaumul qiyamah. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, akan terbimbing di dunia dan di akhirat. Qul inna a'udzu billahi. Pertanyaannya sekarang, al-aman adalah keamanan, al-ihtida adalah petunjuk. Fid dunya atau fil akhirah atau fi kilayhima? Di dunia, di akhirat, apa kedua-duanya? Ada yang menyatakan keamanan di akhirat, petunjuk di dunia. Mengapa? Karena yang dijamin aman adalah di akhirat. Adapun di dunia, ada yang terbunuh, ada yang disiksa. Para sahabat ada yang dilukai, ada yang banyak gangguan-gangguan. Berarti seakan-akan tidak aman. Baik, sehingga aman di akhirat. Tidak di dunia, karena butuhnya atau perlunya bimbingan petunjuk itu di dunia. Kalau sudah di akhirat sudah nggak perlu hidayah lagi. Oleh saya katakan, ya Pak ya, sepintas begitu. Jadi zahir tampaknya begitu, karena hidayah di dunia, kita meminta hidayah, minta hidayah. Karena al-yaum yaumul amal, wa ghadan al-hisab. Karena di dunia inilah kita beramal, yang bisa salah bisa benar. Tapi di akhirat sudah enggak ada lagi amalan, adanya hisab. Al-yaum amal wa ghadan hisab. Sebagaimana usira an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hari ini beramal, besok ini hari akhirat hisab. Maka bimbingan petunjuk dibutuhkan sekarang. Kalau maknanya seperti itu, fana'am. Tetapi bukankah keamanan ada makna lain? Bukan aman dari siksaan, bukan aman dari ancaman, bukan aman dari luka atau aman dari pertumpahan darah. Bisa juga aman dari penyimpangan. Sahih? Aman dari kesesatan. Aman berarti aman bisa di dunia, bisa di akhirat. Tetapi dengan beda makna. Di akhirat sempurna, betul-betul aman. Sedangkan di dunia aman dari kesesatan, aman dari penyimpangan, aman dari berbagai macam syubhat, ya, selamat dia. Ya. Bisa. Tidak. Apakah ada di akhirat? Ada. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Man yahsab wasiqa alladziina aamanu atau fahduhum, itu di akhirat. Fahduhum, bimbinglah mereka ke dalam jannah, dibimbing oleh Allah Ta'ala dengan cahaya ketika mereka di atas shirath. Siapa? Orang-orang beriman, dibimbing agar dia selamat di shirath sampai ke dalam jannah. Sehingga dua-duanya ada di dunia, ada di akhirat. Tetapi karena makna yang berbeda dari al-aman wal-aman, Aman yang pertama, aman dari rasa sakit, aman dari luka, aman dari ancaman, aman dari permusuhan, aman dari serangan. Nah, itu kalau makna itu di dunia tidak mungkin. Karena kaum muslimin berjuang, berjihad dan terancam. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Nah, yang kedua, aman dari kesesatan. Nah, itu mungkin di dunia. Mereka akan dijamin oleh Allah Ta'ala. Sehingga karena dua makna tadilah terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama. Kita lihat. Adapun Ibnu Katsir berkata, aminuna yaumul qiyamah. Bahwa mereka aman hari kiamat. Sehingga ketika mereka akan wafatnya, orang-orang beriman ini, malaikat akan memberitakan kabar gembira. Apa? Alla khawfun alaikum wala antum tahzanun. Ketika akan dicabut nyawanya atau setelah dicabut nyawanya, jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih, engkau akan aman. Baik. Al-muttaduna fid dunya wal akhirah, sedangkan ihtida di dunia dan di akhirat. Wa qala Ibnu Zaid, adapun Ibnu Zaid wa Ibnu Ishaq berkata, hadza minallahi ala fadlil qada baina Ibrahim wa qaumih. Ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai fadlil qada. Fadlil qada adalah keputusan akhir baina Ibrahim wa qaumih, antara Ibrahim dan kaumnya. Karena ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang Ibrahim dan kaumnya sampai pada kalimat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Pokoknya siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan atau dengan kezaliman, maka dijamin aman dan dijamin dapat hidayah, dapat petunjuk. Wa Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lama nazalat hadhil ayah, qalu fa ayyuna lam yadhlim nafsah. Ketika turun ayat ini, kata Abdullah bin Mas'ud mewakili para sahabat, kami bertanya-tanya, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa? Karena syaratnya berat sekali. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Syaratnya al-iman wa adamil dzulm. Iman dan tidak zalim, tidak mencampuri dengan kezaliman. Berat sekali. Para sahabat bertanya-tanya, siapa yang tidak pernah berbuat zalim? Karena mereka memahami ayat ini bermakna bahwa siapa yang beriman dan tidak pernah berbuat dosa sedikit pun, karena semua dosa disebut kezaliman. Zalim ada tiga jenis. Ada zulmun lillah, ada zulmun li ghairih, wa ada zulmun li nafsih. Zulmun lillah adalah menyekutukan Allah, menentang Allah. Nah, itu zulmun kepada Allah Ta'ala. Zulmun li ghairih adalah mendolimi orang lain. Apakah merampas hartanya, atau menumpahkan darahnya, atau menjatuhkan kehormatannya. Ini zalim pada orang lain. Yang ketiga, zulmun li nafsih, mendolimi dirinya sendiri. Bagaimana mendolimi dirinya sendiri? Dia berbuat dosa yang menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri. Seperti dia di rumahnya minum khamr. Siapa yang dirugikan? Orang lain tidak ada yang dirugikan. Dia sendiri yang dirugikan. Ini dzulmun li nafsihi. Atau dia merusak dirinya dengan narkoba dan lain-lain. Fa hadhihi dzulm thalatha yadkhul fi ma'na dzulm. Tiga zalim ini atau tiga kedzaliman ini termasuk dalam kalimat al-zulm, sehingga para sahabat memahaminya sangat berat sekali. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bikulli dzulmin. Dzulumat tsalatsa. Semua. Dzulmun lillah, jangan dzulmun li ghairi, jangan, dan juga dzulm linafsihi juga jangan. Jangan ada sedikit pun kedzaliman. Maka mereka merasa berat. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendzalimi dirinya sendiri? Mungkin kalau mendzalimi dalam makna kufur, para sahabat orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang sangat cinta pada Allah dan Rasulnya, selamat. Adapun mendzalimi orang lain, masya Allah, para sahabat adalah orang-orang yang salihin. Gak akan mereka mendzalimi tetangganya, mendzalimi saudaranya, mendzalimi kaum mukminin, gak mungkin. Tetapi dzulmun li nafsih, gak tahu. Wallahu a'lam. Sehingga ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami ketika di hadapan engkau sepertinya kami melihat surga dan neraka. Tetapi ketika kami pulang ke rumah keluarga kami, kami kembali tertawa dengan keluarga kami, sedang gurau dengan keluarga kami, seakan-akan lupa terhadap surga dan neraka. Bagaimana ini? Apakah ini bukan munafik? Karena takutnya sahabat tadi, sebelum dia datang ke Rasulullah SAW, datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, nafakuh hambalah, nafakuh hambalah. Sungguh, aku ini munafik, hambalah munafik. Mah, kata Abu Bakar, cukup. Ngomong apa kamu ini? Aku kalau di hadapan Rasul, begini, begini, begini. Tapi ketika sudah pulang ke rumah, berbeda keadaannya. Kata Abu Bakar, kalau itu, aku pun merasakan. Mari kita ke Rasulullah SAW. Datangnya Rasulullah, nafaqah hamdalah, nafaqah hamdalah. Nabi menyatakan, cukup. Ngomong apa kamu? Disampaikan pada begini-begini. Maka dia jawab, kalau engkau bisa mempertahankan imanmu terus seperti ketika engkau di hadapanku, la safahatkumul malaikah, niscaya malaikat akan musafahah. Musafahah itu bukan memberi salam, tapi berjabat tangan. La safahatkumul malaikah, malaikat akan menjabat tanganmu kalau bisa. Walakin ya hamdalah sa'atan sa'ah. Tetapi wahai Allah, begitulah kadang-kadang. Ya namanya manusia. Yazid wa yankus. Ikhwan ibn a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Ada sahabat yang dicambuk karena melanggar. Bahkan barakallahu fikum, ada yang lebih dari itu, kemudian bertaubat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia menabrak tiang sehingga berdarah, tiang atau tembok, saya lupa. Demi Allah, aku tidak hapus, aku gak akan bersihkan darah ini sampai aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena dia waktu itu melihat wanita dia menabrak, aku gak akan hapus, menyesal. Ya Rasulullah, aku melakukan begini, begini, begini, dan terjadi begini. Maka dinasihati Rasulullah dengan ayat yang turun, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Baik. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW yang ma'sum. Adapun Bani Adam khatta wa khairul khatta'ina tawwabun. Bani Adam kadang melakukan kesalahan, walaupun tentunya pada orang-orang soleh kesalahan yang ringan, yang kecil, yang kemudian menyesal dan taubat dan dihapuskan dosanya. Tetapi itu membuat mereka gelisah. Mengapa? Jangan-jangan itu menyebabkan dia tidak mendapatkan al-amn wal-ihtida'. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim, yang enggak pernah berbuat dosa, yang enggak pernah salah? Ya enggak ada. Maka Rasulullah SAW menjawab. Qala alaihi salam, "Inna syirka la dhulmun 'adzim." Bukankah Allah berfirman, sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang besar? Yakni jangan dicampuri dengan kesyirikan. Wasaqahul Bukhari, dibawakan oleh Bukhari dengan sanadnya. Beliau berkata, haddatsana Umar ibn Hafs qala haddatsana abi qala haddatsana al-A'mash qala haddatsani Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dengan sanadnya sampai pada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin qulna ya Rasulullah ayyuna lam yadhlim nafsah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, kami katakan ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah mendzalimi dirinya sendiri? Qala laisa kama taqulun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, laisa kama taqulun, tidak seperti apa yang kalian ucapkan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Makna jangan campuri iman mereka, mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maknanya adalah dengan kesyirikan. Awalam tasma'u, tidakkah kalian mendengar? Ila qawli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman pada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Zalikum syirk. Yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan. Maka agak lega para sahabat dengan jawaban tersebut. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Maka inilah keutamaan tauhid. Siapa yang bertauhid? Ini kan kalau digabung maknanya la ilaha illallah. Sahih? Yang sudah kita bahas di awal, selalu ada isbat dan nafi. Selalu ada nafi dan isbat. Menetapkan keimanan, menafikan kezaliman. Menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ma'bud bihaq, kemudian menafikan kesyirikan. Ada nafi, ada isbat. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak dibadahi kecuali Allah. Artinya jangan syirik, jangan ada kezaliman, dan berimanlah pada Allah saja, jangan pada yang lainnya. Dan itu keutamaannya apa? Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan hidayah, bimbingan, petunjuk fi dunya wal akhirah. Baik. Disebutkan beberapa riwayat-riwayatnya. Karena hadis ini masya Allah, hadis yang sahih, disebutkan dalam kitab-kitab sahih, dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim, dalam Musnad dan lain-lainnya. Maka dibawakan oleh beliau, oleh syarih, lafad-lafadnya dari beberapa hadis. Tadi Bukhari. Sekarang wali Ahmad binahwihi. Dan juga dalam riwayat Imam Ahmad, semirip dengan itu. Dari Abdullah juga. Qala lamma nazalat, ketika turun alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, syaqqa dhalika ala ashabi Rasulullah SAW. Kalimat syaqqa maknanya berat. Sangat berat yang demikian dirasakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, fa ayyuna lam yadhlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa orang yang enggak pernah berbuat dosa? Siapa yang enggak pernah menzalimi dirinya sendiri? Innahu laysa alladhi ta'nun. Ternyata Nabi menjawab, tidak seperti yang kalian maksudkan. Laysa alladhi ta'nun. Apa ta'nun? Kalian maksudkan. Artinya yakni. Ternyata yang selama ini kalian pakai dalam bahasa Indonesia, yakni, yakni. Ternyata bahasa Arab. Ana yakni, anta ta'ni, wa antum ta'nun. Laisa alladhi ta'nun, bukan seperti yang kalian anggap. Alam tasma'u ma qala al-'abdu shalih? Tidakkah kalian mendengar ucapan hamba yang saleh, yaitu Luqman kepada anaknya, Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat kesyirikan, jangan menyekutukan Allah, karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Innama huwa syirk. Sesungguhnya itu adalah kesyirikan. Berarti ini tafsir bil hadis atau tafsir bil ma'thur. Tafsir ayat dengan ucapan Rasulullah SAW. Ayatnya menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, Nabi menjelaskan bidzulmin ay bisyirkin. Baik. Masyaallah. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, atau sebelum Syekhul Islam, dari Umar, annahu fassara bidzanbi fayakunul ma'na al-amnu min kulli azab. Ternyata ada asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menafsirkan kalimat zulm dengan dosa-dosa. Fayakunul ma'na, maka maknanya adalah al-amnu min kulli azab. Maknanya adalah keamanan dari seluruh azab. Wa qala al-Hasan wal Kalbi, ulaika lahumul amnu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Berkata Al-Hasan dan Al-Kalbi, mereka mendapatkan keamanan di akhirat dan mereka mendapatkan petunjuk di dunia. Ala makna mana? Berdasarkan makna yang sudah kita sebutkan. Keamanan dari azab di akhirat dan keamanan dan hidayah petunjuk di dunia. Tip, perlu pembahasan tentang ucapan Umar tadi radhiyallahu taala anhu. Apakah bertentangan dengan tafsir Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menafsirkan afdal adalah syirik dengan membawakan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, inna syirka adzulmun adzim. Kemudian ternyata ada sahabat yang menyatakan adzulm adalah adzan. Apakah bertentangan yang satu dengan yang kedua? Sesungguhnya tidak bertentangan. Mengapa tidak bertentangan? Karena sesungguhnya kalimat al-amn ada dua. Ada al-amn al-mutlaq, ada mutlaqul amn. Kok dibalik aja itu Ustaz? Iya, kelihatannya dibalik aja, tetapi dalam bahasa Arab sangat berbeda. Al-amnu al-mutlaq adalah keamanan sempurna. Tapi kalau mutlaqul amn, mutlaqul amn sekedar keamanan. Mutlaqul amn. Tapi kalau al-amn al-mutlaq, yakni keamanan murni. Yang Rasulullah SAW bahas dengan itu adalah kesyirikan, adalah al-amnul mutlaq. Mutlaqul amn, keamanan sekedar keamanan kamu akan dapat, yang penting tidak syirik. Sebab siapa yang beriman dan tidak mencampuri dengan syirik, mesti dia tidak akan kekal di dalam neraka. Adam al-khulud. Itu aman atau tidak aman namanya? Aman. Gak akan kekal dalam neraka. Itu adalah aman. Au mutlaqul amn. Adamul khulud. Gak akan kekal. Aman. Gak akan kekal dalam neraka. Tetapi tentunya, kalau kamu punya dosa-dosa, akan dihisab. Pernah berbuat begini, na'udzubillah, pernah berbuat begitu, na'udzubillah, salam al-afiyah, pernah berbuat begini, dan begitu, ila akhirnya, akan dihisab oleh Allah SWT, insya'a, azabahu, wa insya'a, ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah akan azab. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan itu. Baik. Berarti masih ada kekhawatiran atau tidak? Masih ada kekhawatiran. Masih ada khawf. Kalau campuri dosa-dosa. Tetapi kalau maknanya tidak dicampuri dengan kezaliman adalah dengan dosa, tidak campuri dosa sama sekali, maka dia akan mendapatkan al-amnul mutlak, keamanan sempurna, tidak ada ketakutan sedikit pun. Baik. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW menjawabnya syirikan? Karena Rasulullah SAW melihat mereka merasa berat. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak berbuat dosa atau sama sekali tidak mendolimi dirinya? Hampir tidak mungkin, bahkan bukan hampir, tidak mungkin. Kecuali al-ma'sum Rasulullah SAW. Karena Nabi menyatakan kullu bani Adam khata'. Maka Nabi memberikan jawaban pada mereka yang sedang merasa berat. Syaqqa alaihim. Berat sekali. Kata Nabi, bukan itu. Intinya adalah kesyirikan. Intinya adalah kesyirikan. Kalau kamu sudah tidak syirik, dapat keamanan. Nah, kalau mencampuri dengan dosa-dosa, ya otomatis keamanan tadi berkurang sesuai dengan dosanya, berkurang. Kita baca ucapan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Walladhi syaqqa 'alaihim ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه. Yang menjadikan terasa berat atas mereka para sahabat, ظنوا, karena mereka menduga, mengira bahwa kezaliman yang disyaratkan adalah ظلم العبد نفسه. Mengira yang dimaksud adalah kezaliman seluruhnya, termasuk dosa hamba terhadap dirinya, ظلم العبد لنفسه. Wa annahu la amna wala al-ihtida, dikira kalau berbuat dosa mendzalimi dirinya hilang keamanan sama sekali dan hilang hidayah sama sekali. Ya tentunya berat sekali berbuat dosa, habis keamanan, kekal dalam neraka. Ini berat sekali. Wa annahu la amna wala ihtida illa liman lam yadhlim nafsahu. Dan mereka mengira bahwa tidak ada keamanan, tidak ada petunjuk sama sekali bagi siapa yang mendolimi dirinya sendiri. Itu berat. Fa bayyana lahum an-nabiyyu, maka Nabi pun menjelaskan kepada mereka madallahum ala anna syirka dhulmun fi kitabillah. Nabi menjelaskan apa yang menunjukkan bahwa kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar yang akan menghilangkan keamanan dan petunjuk secara keseluruhan. Fala yahsulul amnu wal ihtida wala ihtida, maka enggak akan didapatkan keamanan sama sekali, tidak pula petunjuk sama sekali. Illa liman lam yalbis imanahu bidzulmin, kecuali bagi mereka yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman sedikit pun. Nah, ini berat. Fa'inna man lam yalbis imanahu bihadha dhulm kana min ahli al-amn wal ihtida. Karena sungguhnya siapa yang tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, yakni dengan dosa, maka dialah yang akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Barakallahu fikum. Ini yang terasa berat di kalangan para sahabat. Akhirnya bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsa ila akhirnya. Maka Nabi menjelaskan bahwa kesyirikan yang menghilangkan keamanan dan petunjuk, saya ulangi, Rasulullah menjelaskan bahwa kezaliman yang menghilangkan ihtida dan al-amn adalah kesyirikan yang menghilangkan sama sekali. Adapun dosa-dosa bukan menghilangkan sama sekali, tetapi mengurangi, tidak menghilangkan sama sekali. Apa buktinya? Kalau dosa-dosa tidak menghilangkan al-amn sama sekali, tidak menghilangkan ihtida sama sekali, dalilnya kata Syekhul Islam rahimahullah, apa yang Allah katakan tentang ahlul istifa, orang-orang pilihan, al-mustafaina, Fi qawlihi ta'ala, dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma awrasnal kitaba allazi istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah." Dalam surat Al-Fatir, dalam surat Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan kami, kata Allah. Orang-orang pilihan kan berarti hebat ini. Orang-orang yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jannah. Kata Allah, di antara mereka ada yang zalimul nafsi, ada yang masih mendolimi dirinya sendiri. Masih suka tergelincir dalam dosa. Masih kadang terjerumus, tapi karena mukmin shadiq segera bertaubat, takut pada Allah Taala, menyesal ila akhir. Barakallahu fikum. Itu zalimul nafsi. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pas-pasan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Berarti ahlul istifa ada berapa golongan? Tiga golongan. Yang pertama, zalimun li nafsihi. Yang kedua, muqtasid, pas-pasan. Muqtasid. Yang ketiga, yang paling baik, yang paling utama, yang paling mulia, sabiquna bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Berarti orang-orang yang zalimul nafsi, selama mereka tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan akbar wala asghar, maka mereka termasuk ahlul istifa. Golongan yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk memegang atau membawa kitab ini. Taib, catatannya dari Syekhul Islam rahimahullah. Wahadha la yunfi an yu'akhad ahaduhum bidhulmihi li nafsihi, dan ini tidak menafikan kalau mereka akan dihisab atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedzalimannya. Jadi mungkin saja mereka dibalas, karena yang namanya dosa-dosa tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Idza lam yatub, tentunya kalau belum bertaubat. Kama qala ta'ala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebagaimana Allah katakan dalam surat Az-Zalzalah, siapa yang beramal sebiji dzarrah pun kebaikan akan melihatnya nanti yaumul qiyamah, dan siapa yang melakukan sebiji dzarrah pun kejelekan juga akan melihat nanti hitungannya yaumul qiyamah. Artinya walaupun kecil sebiji dzarrah, kebaikan dan kejelekan ada hitungannya, ada hisabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, berazam untuk tidak mengulanginya kembali, bertaubat, beristighfar atas yang pernah kita lakukan, dan kemudian berupaya bersungguh-sungguh, dan kalau terjadi lagi kembali bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, berazam untuk tidak mengulanginya, menyesalinya, meminta ampun pada Allah Ta'ala. Karena mau tidak mau, catatan akan ada, dihapus atau tidak dihapus. Maksudnya dihapus tidak dihapus, diampuni atau tidak diampuni, catatannya ada. Sehingga beberapa ulama berkata, sungguh kalaupun cuma tulisan ditujukan kepadaku, aku akan malu pada Allah Ta'ala. Belum tahu diampuni atau tidak diampuni, belum tahu. Baru tulisannya tunjukkan, inilah dosamu, inikah dosamu, aku sudah malu kepada Allah Taala. Karena azabku ini, karena iman mereka yang sangat tinggi, sehingga mereka belum berpikir yang lainnya. baru berpikir ditunjukkan saja, bukankah ini dosamu? Itu sudah cukup bagi mereka sebagai sesuatu yang membuat mereka jera dan takut. Malu kalau sampai catatannya ditunjukkan padaku, ini perbuatanmu. Ikhwanuddin a'azakumullah, tentunya setelah itu mungkin Allah azab, mungkin Allah ampuni, masih ada dua kemungkinan yang diistilahkan dengan tahtal masyiah yang terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah bisa mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Wa yaghfiru, dikatakan la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah akan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti tahtal masyiah. Selain syirik, insya'a adzabahu wa insya'a ghafarahu. Tapi kekhawatiran tetap ada. Ketakutan ada. Malu dengan catatan tadi juga ada. Dan itu cukup bagi orang beriman sebagai hukuman. Barakallahu fikum. Tetapi mereka secara global mendapatkan keamanan, tidak akan kekal di dalam neraka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Apakah dia seorang murid yang terdolimi atas guru yang mendolimi dikabulkan? Doa orang yang terdolimi siapapun dia bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala doanya. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan walaupun kafir, saya agak terkejut, kafir? Iya, walaupun kafir, kalau dia didolimi kemudian dia berdoa untuk kecelakaan pada orang yang mendoliminya, bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala di dunia. Akhirat beda lagi nanti. Sehingga hati-hati, bukan hanya guru ke muridnya, murid ke gurunya, teman ke temannya, siapapun yang berbuat zalim akan mendapatkan na'udzubillah perkara yang mengerikan yaumul qiyamah. Adh-dhulmu dhulumatun yaumul qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yaumul qiyamah. Dan Nabi menyatakan kepada Mu'adz dalam hadis yang panjang, ittaqi da'watal mazlum fainahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doanya orang terzalimi, karena tidak ada antara doa tersebut dengan Allah, enggak ada hijab, langsung dikabul oleh Allah Ta'ala. Hati-hati dari kezaliman dan hati-hati berdoa. Kalau kamu yang dizalimi, hati-hati doanya. Doa yang benar, doa yang baik, doa yang mudah-mudahan Allah kasih petunjuk dia, mudah-mudahan Allah kasih hidayah dia, atau mudah-mudahan dia suatu saat paham tentang apa yang dilakukan sehingga dia sadar kalau dia melakukan kezaliman. Itu kan doanya baik. Kalau mudah-mudahan Allah jadikan dia cacat, lumpuh, buta, bisu, tuli, waduh, mengerikan sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum.